والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى الشارح: النائب عن الفاعل. هذا القسم الثاني من مرفوع الأسماء. Bagian yang kedua dari isim-isim marfu, naibul fa'il. Qal sahibul matan bin Ajr rahimahullah ta'ala: bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu wa huwa al-ismul marfu alladhi lam yukar ma'ahu fa'ilu. Jadi isim yang dirafa yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa al-ismul marfu alladhi lam yukar ma'ahu fa'ilu. Isim yang dirafa yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dan fa'ilnya dibuang, maf'ul dirubah menggantikan posisi fa'il yang sebelumnya mansub menjadi marfu', yang sebelumnya fadlah menjadi umdah menggantikan fa'il. Penjelasan kata syair Allah Ta'ala Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala: wa akul qad yakunu al-kalam mu'allafan min fi'lin wa fa'il wa maf'ulin bih. Kadang-kadang kalam tersusun dari fi'il, fa'al dan maf'ul bih. Fi'il wa fa'il wa maf'ul bih. Terutama jika fi'ilnya fi'il muta'addi mendudukan maf'ul bih. Karena fi'il dari segi makna muta'addi ada yang lazim. Muta'addi ini mendudukan maf'ul bih, lazim tidak mendudukan maf'ul bih. Ya, jika fi'ilnya fi'il muta'addi, maka kalam terus dari fi'il fa'al dan maf'ul bih. Nah, contohnya qata'a mahmudunil ghusna. Qata'a mahmudunil ghusna. Mahmud memotong tangkai. Wa nahwu hafidha khalilun darsa. Hafidha khalilun darsa. Khalil telah menghafal pelajaran. Wa nahwu yaqta'u ibrahimul ghusna wa yahfadhu aliyun ad-dars. Pada dua contoh pertama dengan fi'il madhi dan dua contoh kedua dengan fi'il mudhari. Semuanya setiap kalam sebelum bidah pada empat contoh tersebut nusun dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Wa qad yahdhifu al-mutakallimu al-fa'ila min hadha al-kalam. Terkadang mutakallim yang berbicara dia menghilangkan fa'il dari kalam ini, dari jumlah ini. Wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'ul. Dan dia mencukupkan hanya menyebutkan fi'il dan maf'ulnya saja. Tidak disebutkan fa'ilnya. Untuk tujuan-tujuan tertentu mungkin fa'ilnya sudah ma'ruf atau fa'ilnya tidak mau diketahui ataupun yang lainnya. Jadi tujuan-tujuan pembuangan fa'il. Dipelajari di mana? Nah, tujuan-tujuan pembuangan fa'il. Sebenarnya fa'il mesti dipelajari di apa? Kapan disebutkan fa'ilnya, kapan tidak disebutkan fa'ilnya? Dipelajari di apa? Tujuan-tujuannya. Tujuan disebutkan fa'il, tujuan tidak disebutkan. Bisa dibahas di kitab-kitab ilmu-ilmu balaghah sastra. Wahina idin, maka pada saat itu ketika fa'ilnya tidak disebutkan dan hanya mencukupkan penyebutan fi'il dan maf'ul, wahina idin yajibu an yughayyira surat al-fi'l. Dia harus merubah bentuk fi'ilnya. Bentuknya harus dirubah. Wa yughayyiru suratan maf'ul aidan, merubah juga bentuk maf'ulnya. Jika dia hanya ingin mencukupkan penyebutan fi'il dan maf'ul, membuang fa'ilnya, maka fi'ilnya harus dirubah. Maf'ulnya juga harus dirubah. Amma taghyiru surat al-fi'li, adapun merubah bentuk fi'ilnya, pasti atil kalam akan datang penjelasannya. Wa amma taghyiru suratul maf'ul, adapun merubah bentuk maf'ul, fa'inna ba'da an kana mansuban yusayyiru marfu'an. Itu dia setelah sebelumnya mansub, dia rubah menjadi marfu. Merubah maf'ul, caranya itu yang sebelumnya mansub dirubah menjadi marfu dan setelah dibuang fa'ilnya. Dirubah fi'ilnya dan dibuang fa'ilnya. Wa ya'tihi ahkamal fa'il, dan memberikan kepada maf'ul hukum-hukum fa'il. Hukum-hukum fa'il diberikan kepada maf'ul. Dan dia menggantikan posisinya fa'il. Min wujub ta'khiri 'an al-fi'l, di antara hukum-hukum fa'il harus diakhirkan dari fi'ilnya. Tidak boleh dikedepankan. Kenapa kalau dikedepankan jadinya apa? Jadinya mubtada, bukan fa'il. Jika dikedepankan. Qoma Muhammadun. Kalau dialogkan Muhammadnya, Muhammadun qoma. Muhammad dia bukan fa'il. Dari segi i'rab bukan fa'il. I'rabnya apa? Mubtada. Walaupun dari segi makna i'rab dia sebagai fa'ilnya. Segi i'rab nahu dia bukan fa'il. I'rabnya mubtada. Wa ta'nithu fi'lihi lah in kana mu'annatan, dan menjadikan fi'lnya mu'annath jika naibul fa'ilnya tadi mu'annath. Mughar dan selainnya dari hukum fa'il. Wa yusamma hina idzin naibul fa'il, dan ketika itu ketika ya, fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dirubah bentuknya, maf'ul dirubah bentuknya, maka maf'ul yang menggantikan posisinya fa'il dinamakan menjadi apa? Naibul fa'il. Atau nama lainnya awil maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian taghyirul fi'li ba'an hadil fa'il, perubahan fi'il setelah buang fa'il. Tadi telah beliau terangkan, jika kalam yang tadinya tersusun dari fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian apabila fa'ilnya dibuang ingin mencukupkan fi'il dan maf'ul, maka harus dirubah fi'ilnya dan maf'ulnya. Beliau telah menerangkan cara merubah maf'ulnya, itu dengan menjadikan dia marfu' yang sebelumnya mansub menjadi marfu', dan berikan kepadanya hukum-hukum fa'il. Diakhirkan setelah harus setelah fi'ilnya ditaknif jika dia mu'annas dan seterusnya. Ada pun perubahan pada fi'ilnya, harus dirubah juga fi'ilnya. Bagaimana cara merubahnya? Qul fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwalu wa qasira ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya fi'il madhi, dirubahnya itu dengan dumma awalnya dan mengkasrah sebelum akhirnya. Baik sulasi, rubai, khamasi, sudasi. Di dom awalnya dan kasrah sebelum akhirnya. Hanya jika jika fi'il khamasi dan sudasi di dom juga huruf ketiganya. Jika fi'ilnya fi'il khumasi sudasi ikut di dhamma juga apa huruf ketiganya, misalnya in talaqa ini apa? Un tu liqa. Un tu liqa. Ta'nya ikut di dhamma juga. Atau ain fi'ilnya ikut juga di dhamma. Bukan ain fi'ilnya, huruf ketiganya. Ya untuliko, to huruf, bukan huruf ketiganya kan? In tolako, untuliko. Dia terletak pada fa'a fi'ilnya. Kolak, karena hamzah dan nun adalah tambahan. Nah, istakbala yang sudah sih. Jadi apa? Ustukbila. Ustukbila. Nah, bidoma juga huruf ketiganya. Bidoma awalnya dan sebelum, dikasrah sebelum akhirnya. Tadi yang aku masih mensudasi nanti di majhul ketiga itu juga diawali dengan hamzah wasat. Juga diawali dengan hamzah wasat. Adapun yang tidak diawali dengan hamzah wasat, misalnya tafa'ala, tafa'ala. Di domah juga apa? Huruf yang keduanya tidak diawali dengan hamzah wasat. Tafa'ala menjadi apa? Tufu'ila. Tufu'ila. Apa? Tufu'ila. Wa in kana mudhari'an dhamma awwal wa futiha ma qabla in jika fi'il mudhari' dhamma awwal wa futiha sebelum akhirnya. Jika fi'ilnya fi'il mudhari'. Penjelasannya wa aqul dzakal musannif hadhihi al-ibarat at-taghyirat allati tahduthu fil fi'l. Mu'allif menyebutkan pada ungkapan ini, penjelasan ini, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il. Inda hadhihi fi'l, ketika dibuang fa'ilnya. Wa isnadi al-maf'ul, dan disandarkan fi'il kepada maf'ul. Beliau sebutkan di sini bentuk perubahan-perubahan pada fi'il tersebut. Yaitu annahu wa dhalika annu idza kana ma biyandum awwal wa qasira harfun nadi qabla akhirih. Jika fi'ilnya fi'il madhi maka dhammah awalnya dan kasrah huruf sebelum akhirnya. Dhammah awal dan kasrah huruf sebelum akhirnya. Contohnya fatakul quti'al ghuslu wa hafidat darsu. Di hasyiah di sini sebutkan terkandungnya di kasrah sebelum akhirnya ada yang kasrahnya takdiron seperti kila kolam jadi apa kila ba'an jadi bi'a bi'a. Nah asalnya apa kok kila kuila bi'a asalnya buyi'a. Di kasrahnya apa? Takdiran. Jadi ada yang zahir, ada yang qadar. Wa in kana al-fi'l mudhari'an jika fi'il mudhari' dum awal qutiyan harfu ladhi qabla akhir. Di dum awalan di kasrah di fathah huruf sebelum akhirnya. Perbedaan perubahan pada madhi dan mudhari. Huruf pertama sama-sama di dhamma, tetap pada huruf sebelum akhirnya. Jika fi'il madhi di kasrah sebelum akhirnya. Adapun mudhari di fathah sebelum akhirnya. Fataqul mengatakan yuqta'ul ghuslu wa yuhfadhu darsu. Nyarobnya gimana? Saya quti'al ghuslu, quti'a fi'il madhi mufajjarus siyaghah. Mabdin alal fatna mahala lahu min al-i'rab. Al-ghuslu na'ibul fa'il marfu' ma'ala mudrafi dhammatul dhahirah akhli annahu ismul mufrad. Demikian juga misalnya yuqta'ul ghuslu fi'il mudhari mughayyir shighah marfu' bi tajarrudi min an-nasb wal jazi wa alamat rafi' dhammatul dhahirah 'ala akhirih li annahu fi'il mudhari ismul akhir wa lam yattasil bihi shay'. Al-ghusnu na'ibul fa'id marfu' wa'alamat rafi dhammatun zahira ala akhirin bi'anna ismul mufrad. Kemudian aqsamu na'ibul bagian na'ibul fa'id. Pembagian-pembagian na'ibul fa'id sama dengan pembagian fa'id. sama dengan pembagian apa? Fa'il, ada yang fa'il, ada yang mudmar. Yang mudmar ada yang mutasil, ada yang munfasil. Qaluhu 'ala qismain. Al-dhahiri mudmar fa dhanna wa qawli ka duriba Zaidun wa yadrabu Zaidun wa ukrim 'amrun wa yukram 'amrun. Ada dua macam naibul fa'il, dhahir dan mudmar. Apa tadi dhahir indak? Doa ada makna, ma'ibnu ala makna, biduni hajatin ila marina. Mudmar, dak, nah, ma'ala ibnu ala muradu minhu illa bikarina fi takallumin au shifabin au ghaibah. Sama dengan bagian fa'ilnya zahir dan mudmar. Zahir ada yang isim mufrad, ada yang jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, ada yang i'rab huruf, ada yang i'rab harakat, ada yang i'rab harakat zahirah, ada yang harakat muqaddamah, dan seterusnya. Jadi macam-macam isim zahir. Wal mudmaru 12 nahwu qaulika duribtu wa duribna wa duribka duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Biasanya aku dan kau semua nabil fa'in kama an kau sama fa'in. Nabil fa'in terbagi sebagaimana pembagian fa'in, yaitu ila zahirin mudmar. Ada isim zahir, nabil fa'in zahir, dan ada yang mudmar. Wal mudmaru ila muttasil munfasil. Mudmar ada yang muttasil dan munfasil. Wa anwa'u kullu qismin min ad-dhamir, min ad-dhamir 12. Pembagian setiap bagian dhamir, nah, baik muttasil munfasil, masing-masing semuanya jumlahnya 12. Nah, itsnan lil mutakallim, dua untuk mutakallim. Itsnan lil mutakallim. Apa sih dhamir lil mutakallim? Dak itsnan lil mutakallim, ana, nah, ana, nahnu. Wa khamsatun lil mukhatab. Apa saja khamsatun lil mukhatab? Anda, antuma, antum, anti, antunna, antuma untuk mudzakkar muannats sama di hukumi satu. Khamsa bil ghaib, khamsa bil ghaib, misalnya anda huwa huma hum iya hunna, iya hunna, nah, semuanya anak minik 12, baik yang mutasil maupun munhasil. Maka ada dekat dengan tafsir ada nika kulli bila bil fa'il, dan telah kami sebutkan rincian semuanya dalam bab fa'il. Fala hajat bin ila takrar huna, maka tidak butuh diulang kembali di sini. Sudah jelas insyaAllah, tinggal di muraja kembali. Tadribun alim i'rab, latihan i'rab. A'rib dan jumlatain il atiyatain yuhtaramun a'rib hin al jahil. I'rablah dua jumlah berikut ini. Yuhtaramun a'rib hin al jadi ditutup bukunya akan i'rab. Ditutup semua bukunya. Cari mudaris yang enggak. Nak yuhtaramul alim. A'rif. Yuhtaramu fi'l mudhari. Naam. Mughayyir as-sighah. Naam. Marfu'. Naam. Tajarrudih min an-nasb al-jazim. Alam terofi. Alam terofi. Alam terofi. Yang dah lalu. Soal akhir yang membalas yang ulam yang tersembih syain. Al-alim. Al-alim. Abil fa'il marfu. Naam. Alam terofi. Alam terofi. Yang dah lalu. Naam. Sentang. Uhinal jahil. Uhinal jahil. Uhinal jahil. Fi'l mad mughayyir as-sighah wa 'alamat al-jahl. Sighah marfu' am mansub? Mabnun 'ala mabnun 'ala al-fath. La ma'na lahu min al-fath. Al-jahlu al-jahlu ma'na fa'il wa 'alamat marfu' wa 'alamat raf'ihi Allahumma ala nama sanda. Ndak kusiral kolam. Belas bel amal yang mudari. Nirin majrur. Nah, mirusila. Mungkin mabni angkati la mahalla lahu minan nur. Qalam naibul fa'il mansukh ala mutrafi al-jumlatil hadhihi anna ismi. Nah, sama. Nak hafidha yuhfadhu ad-dars. Yuhfadhu ad-dars. Yuhfadhu fi'l mudhari'in. Fi'l mudhari'in marfu'un li tajarrubihi min an-nasb al-jazim wa mughayyir as-sighah. Ad-dars naib al-fa'il marfu'un wa 'alama tarfihi ad-dhammah al-dhahirah 'ala akhirih li anna ismi. Nah, sama. Dak nama al-walad. Nama fil madhi mabni al-fath nama halla lahu min al-i'rab al-walad fa'il marfu'un wa la matrafihi dhamma dhahira bi al-ma'ani nama hasan dak ar-rajulu qa'imun madani ya rab ar-rajulu qa'imun ar-rajulu mubtada nah mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah nah li'annahu ismun li'annahu ismun mufrad nah qa'imun qa'imun khabar marfu nah khabar mubtada khabar mubtada alamatu rafi alamatu rafi dhammatu dhahir nah dhammatu dhahir li'annahu ismun nah Indak. Yuqta'ul ghusnu. Yuqta'ul ghusnu. Yuqta'ul fi'l mudhari'. Ghayr as-sighah. Tidak jadul bihi dan nasib mau yer sih kan marfu jadul bihi marfu tidak jadul bihi dan nasib wal jasim walam aturam ini itu mentoh kira ada akhir di anasmon di anak lain dan nau semudah salah orang yang sini sih nah albusno albusno ismu marfu'un sebagai apa? Naibul fa'il naibul fa'il marfu' kalau ismu marfu' lebih umum deh, banyak sekali macam-macam naibul fa'il marfu'un wa'alamatu rahmini wa'alamatu wa'alamatu ala akhiri yang ini ismu mufrad na'am ahsan barakallahu insya Allah sudah bisa mengarab semua insya Allah sudah faham nahwi insya Allah sudah bisa mengarab insya Allah sudah faham Bagaimana bisa diri? Bagaimana juga tanya kaisin tuji ya? Tamrinat latihan buka bukunya Kullu jumlatin jumil atiyah mu'allafah mu'allafatun min fi'il wa fa'al maf'ul fahdifil fa'ila waj'al maf'ula naiban an wadbid wadbutul fi'ala bisyaklil kamil Setiap jumlah dari jumlah yang berikut ini terusan dari fi'il, fa'al, dan maf'ul. Buanglah fa'ilnya dan jadikan maf'ul pengganti fa'ilnya. Dan berikan harokat fi'il dengan harokat yang sempurna. Terakhir, dan dibuang fa'ilnya, jadikan maf'ul pengganti fa'il dan berikan harokat yang jelas. Qata'a Mahmudun Zahratan. Qati'a Zahratu. Qati'a Zahratu. Qati'a Zahratu. Naam, qati'a Zahratu. Wa ishtara ishtara akhi kitaban. Ishtara akhi kitaban. Ini fi'il khumasi sudasi di oleh hamzah wasl di dhamma pertama dan huruf ketiganya. Kasor sunakhir usturi. Jadi apa? Usturi. Usturiya. Usturiya. Usturiya. Usturiya. Usturiya kitab. Nah. Qara Ibrahimu darsahu. Ndak. Quri'a darsuhu. Nah, Quri'a darsuhu. Yu'ti abil fuqara'a. Ndak. Yu'ta al fuqara'u. Nah, yu'ta al fuqara'u. Yukrimul ustadz al mujtahida. Na'am, yukrimul mujtahida. Yata'allamu binir rimayata. Yata'allamu binir rimayata. Anakku belajar merimpar. Mana? Yata'allamu. Naibul fa'il mu'annath. Yata'allamu. إذا كان الفعل لا من فعل مؤنث الفعل مؤنث أيضا فعل تعنيف جدا تعنيفnya diapakan kalau fi'il mudhari kalau fi'il madhi kan ditambah ta tanif mudhari tanifnya gimana diawali dengan ta nah tuta'allamu nah tuta'allamu rima rimayatu nah tuta'allamu rimayatu ndak yastaghfiru at-ta'ibu rabbana yustaghfiru ndak yang di doma awal itu fi'il madhi sebelum madhi ya mudhari sudah yustaghfiru yustaghfiru di doma awalnya di pada sebelum akhirnya fi'il mudhari fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Yastaghfiru rabbuna. Naam, yastaghfiru rabbuna. Kalau dia ta'allamu jadi apa? Tu ta'allamu. Ada yang di rumah juga ta'nya juga diawali dengan ta' pun. Masih itu fi'il madinya saja ya. Ta'allama menjadi apa? Tu'ullima. Ta'allama tu'ullima. Kalau dia ta'allamu yuta'allamu. Yata'allamu menjadi apa? Yuta'allamu. Huruf keduanya tidak ikut di dhamma kalau fi'il mudhari. Yang kita katakan tadi pada khumas sudah sedikit alif hamzah wasl di dhamma juga huruf tiga jika diawali dengan ta di dhamma juga huruf kedua itu pada fi'il madinya saja bukan pada fi'il madi. Nah, Masya Allah sudah paham semua insya Allah ya. Bisa membuat ma'idul fa'il. Sekarang ja'alkul asmi min asmal ati yang na'iba yang fa'il fi jumlatin. Jadikan setiap isim dari isim yang akan datang jumlah fidah. Jadikan setiap isim yang berikut ini dalam jumlah fidah. Wajibul anjir. Ibni kulla fi'il min al-fa'ilati yarin majhul wa abdithuhu bi syakal wa dhumma ilayhi na'ibu fa'il yasmi ma'ahu kalam. Bangunlah setiap fi'il dari fi'il yang akan datang menjadi fi'il mabni'il majhul dan berikan harokatnya dan gabungkan kepadanya masukkan na'ibul fa'il yang menjadi penyempurna kalam penyempurna jumlah fi'il wajibul anzil عين الفعل ونائبه والفعل المبني المعلوم والمبني المجهول من بين الكلمات التي في العبارات الآتية. Tentukan mana fa'il, mana imbal fa'il, mana fi'il mabni ma'lum, dan mana fi'il mabni majhul dari kalimat-kalimat pada ungkapan yang berikut ini. Mana fi'il mabni ma'lum, mana fa'ilnya, mana imbal fa'il, mana mabni ma'lum, mana mabni majhul. Empat ya, dicari. Fa'il, na'ibul fa'il, fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul. Wajibul, cukup tiga saja sebenarnya. Ada PR sebelumnya? Dikumpul.